Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَمِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmatnya kepada kita semuanya, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan diri-diri kita di atas Islam wa sunnah. Allah Subhanahu wa taala masih menuntun dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menetapi al-Islam wa sunnah dalam kehidupan kita hingga saat ini. Walhamdulillah, alhamdulillahi zahiran wa batina, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ujian, baik yang zahir maupun yang batin, untuk menunjukkan rasa syukur kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surat Al-Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya masyarakat muslimin kita telah membaca keterangan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pada ayat yang ke-54 dari surat yang mulia ini, di mana pada ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala." Dan sungguh kami telah sebutkan dengan beraneka ragam, telah kami sebutkan secara lengkap di dalam Al-Quran ini untuk manusia semua bentuk permisalan-permisalan, semua jalan-jalan yang akan menuntun kepada kebaikan dan akan menghindarkan dari keburukan, semua jalan yang akan membawa seseorang kepada kebenaran, dan semua jalan yang akan menghindarkan seseorang dari ketimpangan. Allah telah jelaskan itu semuanya. Wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala, dan adalah manusia itu, dia adalah makhluk yang yang paling banyak debatnya. Ma'asyiral muslimin, pada ayat yang mulia ini, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita bahas, Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mencela mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang memilih kesyirikan dibandingkan keislaman, memilih kekufuran dibandingkan ketaatan. Allah mencela mereka dengan betapa bodohnya mereka, padahal di dalam Al-Qur'an telah disebutkan dengan gamblang, jelas dan lengkap semua yang membawa mereka kepada kebaikan dan semua yang melindungi mereka dari keburukan. Sehingga yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kesyirikan mereka, yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kekufuran mereka, dan dengan itu mereka mendapatkan kesesalan abadi, yang menyebabkan itu semuanya terjadi bukanlah karena kurang penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak kurang-kurang menjelaskan di dalam Al-Quran. Begitu pula Rasulullah SAW tak kurang-kurang menjelaskan di dalam Sunnah jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Namun yang menyebabkan mereka terjatuh dalam kesyirikan adalah inatnya mereka, membangkangnya mereka, penolakan mereka, kesombongan dan kesongkakan mereka terhadap Al-Haq setelah Al-Haq itu jelas, setelah Al-Haq itu tampak dengan seterang-terangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini adalah sesuatu yang benar adanya. An-Nabi alaihi salatu wassalam sampai-sampai mengatakan, "Qad tarattukum 'alal baydha lailaha kanahariha la yaziru 'anha illa halik." Aku sungguh telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalanku kepada Nabi SAW yang sudah sangat jelas, gamblang, lengkap, universal. Tidak ada yang mau, tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalanku, melainkan dia akan binasa. Semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam mengarungi kehidupan dunia ini yang akan membuat mereka menjadi baik dan menghindarkan mereka dari julukan-julukan yang jelek telah disebutkan secara lengkap dan sempurna di dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas bagaimana banyaknya metode yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan untuk menarik manusia agar mereka dapat menerima Al-Haq. Allah jelaskan di dalam Al-Quran kebenaran dengan membawa permisalan-permisalan yang akan menarik akal-akal manusia yang cenderung mereka tidaklah menerima sesuatu melainkan yang sesuai dengan akal naluri mereka. Allah berikan ayat-ayat yang menjelaskan dan itu menarik pembahasan terkait dengan akal. Untuk jenis-jenis manusia yang tidak gampang menerima Al-Haq kecuali dengan sentuhan-sentuhan qalbu, Allah Subhanahu wa ta'ala bawakan ayat-ayat yang isinya adalah sentuhan-sentuhan qalbu. Bahwasanya yang berbuat seperti ini balasannya seperti itu, yang berbuat baik seperti ini akan mendapatkan seperti itu, dan seterusnya. Lengkap dan beraneka ragam metode-metode yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan di dalam Al-Quran. Begitu pula An-Nabi alaihi salatu wassalam juga sama, lengkap menggunakan banyak metode di dalam menyampaikan Al-Haq melalui kejadian-kejadian yang terjadi. Ada kalanya beliau menyampaikan agama Islam ini dengan lemah lembut. Ada kalanya juga beliau menyampaikan agama Islam ini dengan keras. Ada kalanya beliau menyampaikan agama Islam ini dengan nada yang marah. Semuanya An-Nabi alaihi salatu wassalam gunakan agar supaya ma'asyiral muslimin, setiap manusia yang mendengarnya, mereka dapat menerima Al-Haq sesuai dengan kriteria diri-diri mereka masing-masing. Contohnya Nabi alaihi salatu wassalam mati ada seorang Arab Badui yang kencing di salah satu pojokan masjid. Nabi SAW menggunakan metode lembut. Nabi SAW bahkan melarang para sahabatnya yang ingin marah, para sahabatnya yang sudah emosi dan wajar emosi, rumah Allah Subhanahu wa taala dikencingi. Wajar emosi, kalau enggak emosi malah aneh kan gitu. Para sahabat radhiyallahu anhum emosi, akan tapi Nabi alaihi salatu wassalam dengan hikmahnya melarang para sahabat untuk meluangkan emosinya tadi kepada si badui yang kencing di salah satu pojok masjid. Justru Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan supaya si badui tadi selesai dari kencingnya. Jangan pergi, suruh ke sini. Kencingnya belum selesai, justru nanti malah najisnya kemana-mana. Selesaikan dulu. Kemudian si baduinya dipanggil, dinasehati dengan lembut. Inna hadhil masajid innama lidzikrillahi wa tilawatil Qur'an la yasluhu li syai'in min hadhihi najasat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menasihati sesungguhnya masjid ini dibangun untuk zikir kepada Allah, dibangun untuk membaca Al-Quran dan sholat. Tidak layak masjid digunakan, tidak layak masjid ada najis-najis yang barusan kamu lakukan dengan lemah lembut seperti ini. Hingga si badui tadi dapat menerima Al-Haq yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan sangat-sangat lapang dada, sampai-sampai dalam salah satu riwayat si badui itu mengatakan, saya tidak pernah mengamati seorang pendidik yang lebih baik dibandingkan Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelembutannya dan luar biasanya di dalam menyampaikan Al-Haq. Si badui yang keras, kalau disampaikan kepadanya kebenaran Al-Haq dengan keras juga, keras bertemu keras, repot perkaranya nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyesuaikan, orang yang keras, orang yang bodoh, sampaikan dengan lembut. Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang menggunakan metode marah di dalam menyampaikan Al-Haq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menyampaikan Al-Haq dengan keras, marah bahkan. Pada suatu ketika, tatkala salah satu sahabatnya kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sudah sholat isya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang ke kaumnya mengimami kembali sholat isya kaumnya, dan dengan niat sholat sunnah itu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, namun sholatnya panjang. Dilaporkan hal itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada imam dari kalangan sahabatmu mengimami kami panjang sekali. Dalam salah satu riwayat disebutkan salat tersebut, di kisah yang lain, ya, salat yang dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan dengan begitu panjang adalah salat subuh, yang menyebabkan para petani yang harusnya berangkatnya cepat, gasik, justru malah terlambat karena imamnya kepanjangan. Nabi SAW marah. Beliau naik ke mimbarnya, kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, inna minkum munafiri, wahai segenap manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari hadap Allah Subhanahu wa taala dengan nada yang keras. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari manusia dari Al-Haq, membuat lari manusia dari agama Islam. Fa'ayyukum amman nasa falyumdi, siapa di antara kalian yang mengimami manusia, ringkaskan sholatnya. Fa'inna fihi mudhaif wasaqim alal hajah, karena di belakang dia termakmum kepadanya ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sakit, dan ada orang-orang yang punya kesibukan-kesibukan, sehingga ringankan sholat subuh. Nabi marah. Semua metode Nabi SAW gunakan. Permisalan-permisalan juga banyak Nabi SAW gunakan di dalam menyampaikan Al-Haq, di dalam menyampaikan agama Islam ini. Sehingga ma'asyiral muslimin, tatkala ada seorang kafir terjatuh dalam kekufurannya, seorang musyrik terjatuh dalam kesyirikannya, maka yang menyebabkan mereka terjatuh adalah kesombongan mereka, bukan kurangnya bayan, bukan kurangnya penjelasan, bukan kurangnya argumentasi yang disampaikan dalam syariat. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-55. Qala wa ma mana'a an-nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Wa ma mana'a an-nas, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia, ayyuminu idh ja'ahumul huda, untuk mereka beriman tatkala petunjuk itu datang kepada mereka. Wa yastaghfiru rabbahum, dan juga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka untuk memohon ampun kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali keinginan mereka untuk datangnya hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ia berikan kepada umat-umat sebelumnya, al-awwalin, aw ya'tiyahumul adzabu qubula, atau mereka menunggu datangnya adab dengan adab yang betul-betul nyata. Ma'asyiral muslimin, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menjelaskan tentang bagaimana kecongkakan mereka musyrikin kafirin tatkala menolak kebenaran, tatkala menolak al-haq yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk kesombongan yang dilakukan oleh musyrikin sehingga mereka menolak petunjuk yang datang kepada mereka dan menolak untuk beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat tatkala diingatkan oleh rasul-rasul yang datang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat di atas, ma mana'an nasa minal iman, tidak ada yang menghalangi manusia dari keimanan, walhalu annal huda ladhi yahsulu bihil farqu bainal huda wal dhalal wal haqqi wal batil qad wasala ilaihi. Tidak ada yang menghalangi manusia dari keimanan di saat kebenaran itu telah sampai kepada mereka, kebenaran yang dapat terbedakan antara yang dapat terbedakan dengannya antara petunjuk dan kesesatan, dapat terbedakan dengannya antara al-haq dan kebatilan. Waqamat alaihimul hujjatu, waqamat alaihim hujjatullah, dan tidak ada yang menghalangi manusia dari keimanan tatkala hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tersampaikan kepada mereka. Falam yamna'hum adabul bayan, mereka tidak terhalangi karena kurangnya penjelasan. Sekali lagi, mereka tidak terhalangi dari keimanan karena kurangnya penjelasan. Lantas apa? Falam yabqa bal mana'ahum adh-dhulmu wal 'udwanu 'anil iman. Justru yang menghalangi mereka dari keimanan adalah kezaliman dan permusuhan mereka terhadap keimanan. Sampai-sampai kezaliman dan permusuhan mereka kepada keimanan yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalam falam yabqa illa an ta'tiyahum sunnatullah wa 'adatuhu fil awwalin. Sampai-sampai mereka tidak lain melainkan menunggu datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya tatkala mereka menentang ajakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah kebiasaan mereka musyrikin. Semenjak masa dahulu hingga musyrikin yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan berlanjut hingga masa kita sekarang hingga akhir zaman. Musyrikin itu mereka memiliki ciri khas dari dulu hingga sekarang, yaitu kezaliman, penentangan terhadap keimanan, sampai-sampai karena kerasnya permusuhan mereka kepada keimanan, kerasnya penolakan mereka kepada kebenaran, mereka sampai menantang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menantang siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, seperti orang-orang Quraisy contohnya, sebelum kita mencontohkan umat-umat sebelum mereka. Seperti orang-orang Quraisy, Allah hidayatkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-32. Orang-orang Quraisy menantang, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, maka azablah, turunkanlah azab. Mereka meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hikayatkan ucapan mereka Quraisy, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi 'adabin adim. Ya Allah, apabila memang yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran dari sisimu, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu-batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Menantang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, menantang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menantang untuk diturunkan kepada mereka batu-batu dari langit yang menjadi azab dan siksa bagi mereka. Ini orang-orang Quraisy tatkala menolak ajakan Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala tidak Allah turunkan, nyata tambah congkak, tambah sombong. Benar, tidak turun kepada kami hujan batu, berarti Muhammad berada di atas kebatilan, Muhammad berada di atas kesesatan, kami yang benar. Allahul musta'an. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang juga biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelum mereka, bangsa Quraisy yang musyrik. Orang-orang Quraisy yang musyrikin di masa jahiliyah, Allah Subhanahu wa ta'ala hidayatkan dalam banyak ayatnya tentang ucapan kaum-kaum yang celaka karena menantang turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, fa'asqit 'alaina kisafan minas sama' in kunta minas shadiqin. Turunkanlah kepada kami azab dari langit kalau kamu memang benar-benar orang yang jujur. Ada yang menantang nabinya dengan ucapan seperti itu. Yang lain mengatakan, itina bi azabillahi in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami azab Allah kalau kamu memang jujur. Kalimat-kalimat tantangan yang menantang untuk datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini menunjukkan bagaimana zalimnya mereka, bagaimana congkaknya mereka, bagaimana zalimnya mereka di dalam menolak kebenaran yang tersampaikan kepada mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala menantang dengan tantangan tatkala yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan nyata ada yang terazab dengan azab-azab yang pedih, dengan beraneka ragam azab setelah mereka menantang azab itu turun. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam untuk tidak dicelakakan dengan azab yang amat, dengan azab yang merata sebagaimana terlaksana azab yang umum tadi, azab yang menyeluruh tadi kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tepatnya pada Kitabul Fitan, dari hadisnya Tauban radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha zawali al-ardha fa ra'aitu masyariqaha wa maghribaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpun untukku bumi, maka aku pun melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Allah Subhanahu wa taala menghimpun bumi sehingga dipandang, atau sehingga bisa dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Dan itulah kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala mampu. Allah perlihatkan, Allah himpun dunia ini, Allah himpun bumi ini, dan diperlihatkan kepada Nabi SAW arah-arahnya. Wa inna ummati sayadruku mulkuha ma zuyali minha, dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya sampai batas-batas bumi yang telah dihimpun dan diperlihatkan kepadaku. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, maknanya tatkala Nabi SAW diperlihatkan bumi bagian timur dan barat, berarti Islam akan menyebar, umat Nabi Muhammad SAW akan menyebar ke daerah timur dan barat bumi dengan penyebaran yang masif. Berbeda dengan penyebaran Islam ke arah utara dan selatan bumi. Tidak semasif penyebaran Islam dan umat Nabi Muhammad SAW ke arah timur dan barat. Dan itu nyata. Ini salah satu mukjizat dari mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Penyebaran Islam dari Madinah ke timur dan Madinah ke barat itu lebih banyak dibandingkan penyebaran Islam dari Madinah ke arah utara atau Madinah ke arah selatan. Bumi bagian selatan, bumi bagian utara itu penyebaran Islam tidak terlalu ada, tapi tidak terlalu. Yang masif penyebaran Islam ke ujung timur sampai ke negara kita sekarang ini, alhamdulillah, bagian salah satu bagian timur. Begitu pula menyebar sampai ke bagian barat, sampai ke daerah Afrika-Afrika, kemudian juga ke sebagian daratan Eropa. Itu dulu luar biasa. Kalau yang Eropa di masa dahulu, Islam sangat-sangat berjaya di sana, sampai-sampai pernah menjadi salah satu ibu kota Islam di Eropa yang disebut dengan Cordoba, Cordoba yang ada di Spanyol. Itu pernah menjadi salah satu ibu kota Islam. Nah, ibu kota negara Islam baru di masa kekhilafahan para ulama. Itu sampai sana penyebaran Islam begitu masif. Tapi kalau ke arah utara, ke arah selatan, tidak terlalu. Nah, waktu itu kan Zaid al-ahmari wal abyad atau al-ahmaru wal al-ahmara wal abyad. Dan kata Nabi SAW, dan aku diberikan dua al-kanzain, dua harta karun, yang putih dan yang merah. Yang putih dan yang merah. Di mana yang dimaksud dengan al-kanzain putih dan merah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah dibukakan untuk Islam, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbendaharaan Isra dan perbendaharaan Romawi. Ini daerah Persia berhasil ditaklukkan dan daerah Romawi berhasil ditaklukkan. Juga sebagian ada yang mentafsirkan maksudnya merah dan putih di sini adalah emas dan perak. Dimana di awal-awal Islam, Islam begitu kekurangan. Banyak orang-orang fakir di tengah-tengah muslimin. Namun setelah penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir sehingga menjadi negeri-negeri muslim melalui pasukan-pasukan muslimin, sampai-sampai di kala itu manusia banyak yang menjadi kaya. Manusia banyak yang menjadi kaya yang memiliki emas-emas dan perak-perak. Dikarenakan ghanimah-ghanimah yang berhasil mereka ambil. Nah, sebagian ada yang menafsirkan merah putih berarti Indonesia. Aku diberikan dua al-kanzain merah dan putih. Itu maksudnya Indonesia. Ini salah penafsiran. Tidak ada yang menyebutkan hal ini satupun dari kalangan ulama mengakomodir mentafsirkan merah dan putih adalah pusaka Indonesia. Tidak ada. Indonesia termasuk bagian timur bumi yang Nabi SAW sebutkan penyebaran umatnya di tempat tersebut masif, tidak semasif penyebaran di selatan dan utara. Nah, kemudian lanjutannya, dan inilah syahid yang ada bersama kita. Kata Nabi SAW, wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku agar tidak mencelakai umat ini dengan suatu musibah, dengan satu adab yang merata. Jadi seumpamanya ada yang diadab, adab tersebut tidak menimpa umat semuanya, tidak menimpa manusia semuanya, dicelakakan semuanya. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa tersebut hingga akhirnya di akhir hadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila aku telah memutuskan sebuah keputusan maka itu tidak mungkin ditolak. Wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi'amah, dan aku telah memberimu untuk umatmu untuk aku tidak menimpakan kepada mereka sebuah azab yang menyeluruh, menghancurkan mereka semua. Ini ma'asyur al-muslimin rahimahumullah termasuk keistimewaan umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keistimewaan mazaya, di antara mazaya keutamaan-keutamaan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di melanjutkan, aw yarawna al-'adaba qad aqbala 'alaihim wa ra'awhu muqabalatan wa mu'ayyanatan. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala petunjuk itu telah datang kepada mereka, melainkan karena mereka menunggu azab datang di hadapan mereka dengan terang-terangan. Ini tadi telah kita jelaskan sedikit tentangnya, kebiasaan mereka musyrikin, kafirin yang menolak ajakan nabi-nabi mereka, mereka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. فَلْيَخَوْفُ مِنْ ذَلِكَ. Maka Syekh Hasadi menjelaskan, melanjutkan, maka hendaknya manusia takut akan hal ini. Jangan menantang azab Allah, jangan menantang siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلْيَتُوبُ مِنْ كُفْرِهِمْ. Hendaknya mereka bertaubat dari kekufuran-kekufuran mereka. قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ. Sebelum azab yang tidak ada tempat menyelamatkan diri datang menghampiri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan seperti inilah hendaknya kita semuanya manakala terjatuh dalam suatu kesalahan, terjatuh dalam suatu perkara dosa, maka hendaknya kita takut, punya khauf, rasa khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Ini ma'asyiral muslimin tafsir ayat yang ke-55 dari surat Al-Kahfi. Berikutnya ayat yang ke-56, setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang kelengkapan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, maka berikutnya di ayat yang ke-56 Allah menjelaskan tentang para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia, yang juga tugasnya mereka para rasul adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan kebenaran, sehingga juga tidak ada celah, tidak ada alasan bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, untuk mereka tetap berada di atas kekufuran dan kesyirikan mereka. Mereka beralasan karena kurangnya penjelasan, karena para rasul telah diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mudzirin. Wa yujadilu alladziina kafaru bil baathili liyudhhibu bihil haqq. Wa taqadu ayati wa ma undiru huzwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilul mursalin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubasyirina wa mudzirin, kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa yujadilu alladziina kafaru bil batil liyudhhibu bihim haq. Sedangkan orang-orang kafir selalu berdebat dengan kebatilan untuk menolak kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma undiru, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan perkara yang mereka diingatkan dengannya sebagai huzwan, sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang ke-56 ini adalah keterangan lebih lanjut dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwasanya sekali lagi sebab yang menjatuhkan musyrikin kepada kesyirikan bukan karena kurangnya penjelasan, tapi karena kezaliman dan penentangan yang dilakukan oleh mereka. Al-Qur'an telah diturunkan dengan semua penjelasan yang ada. Begitu pula para rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Termasuk di antara para rasul tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Mustafa rahimahullah menjelaskan, Lam nursil rusula abada. Kami tidaklah mengutus para rasul. Maksud dari ayat di atas adalah kami tidak mengutus para rasul dalam kondisi sia-sia. Jadi para rasul itu diutus bukan tanpa tugas. Para rasul itu diutus dengan tugas besar, tugas mulia, tugas yang akan menjadikan mereka orang-orang mulia dan sekaligus dibenci oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang menyebabkan mereka akan terus diganggu, akan terus dimusuhi oleh orang-orang yang tidak mau menerima ajakan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasul sia-sia. Wala yattakhidhuhum an-nasu arbaba. Juga para rasul itu diutus bukan untuk dijadikan Tuhan oleh manusia. Wala yad'u ila anfusihim. Begitu pula para rasul tidak diutus untuk mereka berdakwah demi kepentingan-kepentingan diri-diri mereka. Ini penjelasan yang luar biasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah dari Syekh As-Sa'di sebagai pendahuluan sebelum beliau menjelaskan apa sih tugasnya mereka para rasul. Sebagai intisari dan kandungan dari ayat yang beliau tafsirkan. Para rasul alaihissalatu wassalam diutus bukan untuk dijadikan sebagai Tuhan, karena para rasul adalah manusia. Insan biasa yang Allah muliakan dengan kerasulan. Para rasul alaihissalatu wassalam adalah manusia yang tidak boleh kita putuskan sebagai Tuhan. Para rasul alaihissalatu wassalam adalah manusia yang tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaan kita. Para rasul alaihissalatu wassalam adalah manusia-manusia biasa yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai sesembahan. Namun bersama dengan itu, mereka adalah manusia-manusia mulia, biasa tapi mulia. Biasanya karena kehambaannya, mulianya karena kerasulannya. Para rasul alaihissalatu wassalam mulia dengan kerasulan yang Allah amanahkan kepada mereka. Sehingga dengan itu, kita tidak boleh mendustakan mereka, meskipun dalam satu huruf. Meskipun dalam satu kalimat, tidak berhak kita mendustakan mereka para rasul alaihissalatu wassalam, terutama nabi yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan untuk kita menolak satu huruf pun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimaninya dan tidak mempercayainya. Kalau manusia-manusia yang biasa dan biasa, biasa karena kemanusiaannya dan biasa karena bukan dia rasul, maka semua manusia yang bukan rasul, manusia yang biasanya kuadrat, biasa-biasa aja, itu sangat-sangat mungkin kalimat-kalimat yang mereka ucapkan kita tolak. Sangat-sangat mungkin ucapan-ucapan mereka tidak kita terima. Karena apa? Karena mereka bukan orang-orang yang masuk, bukan orang-orang yang terjaga. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah menegaskan, kullun yu'khadh min qawlihi wa yurad. Semua manusia itu bisa diambil ucapannya, bisa diterima, bisa ditolak ucapannya, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun mereka para rasul tidak. Para rasul adalah manusia yang biasa dan mulia. Biasa karena sifatnya sebagai manusia dan mulia karena sifatnya sebagai seorang rasul yang tidak pantas untuk kita dustakan sedikit pun ucapan-ucapannya. Mereka para rasul, meskipun kita muliakan, kita anggap mereka sebagai orang-orang yang tidak boleh didustakan, namun pemuliaan kita kepada mereka tidak boleh sampai kepada pengkultusan terhadap hak-hak ketuhanan. sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang Nasrani, yang dilakukan mereka oleh orang-orang Yahudi, menganggap Rasul dan Nabi yang diutus kepada mereka adalah sesembahan, adalah Tuhan yang diibadahi, diminta, dianggap sebagai penembus dosa. Berbuat apapun Anda silakan, yang penting Anda menyembah Yesus. Dosamu gugur semua karena Yesus sudah penembus dosa. Allah berusaha. Kaidah dari mana yang semisal yang menembus dosa-dosa kita adalah diri-diri kita sendiri. Yang menembus dosa-dosa kita adalah diri-diri kita sendiri dengan berusaha mengamalkan amalan-amalan soleh yang bermanfaat untuk kita. Ya, kita tidak menafikan ada para nabi yang memberikan syafaat. Nabi kita Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, menolong para pelaku dosa besar hingga selamat dari azab neraka. Bisa ada syafaat. Tapi lantas tidak kita katakan karena Nabi Muhammad SAW memberi syafaat, berarti kita bebas melakukan apa saja karena kita menembus dosa. Ya, tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang tidak dituhankan dan tidak boleh didustakan. Begitu pula ma'asyiral muslimin, di mukadimah ini Asy-Syaikh As-Sa'di menyatakan bahwasanya para rasul itu tidak diutus sia-sia. Mereka punya tugas yang harus kita perhatikan. Tugas-tugas mereka adalah tugas yang besar, tugas yang agung, sehingga para rasul harus dibantu, harus dikhidmat, para rasul harus dilestarikan ajaran-ajarannya, harus dilestarikan warisan-warisannya. Tidak seperti mereka Bani Israel yang menganggap sebagian nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebagai manusia-manusia yang diutus dengan tanpa tugas, dengan tanpa amanah, Allahul Musta'an, sehingga mereka dengan begitu mudahnya membunuh para nabi di Bani Israel. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh di tangan mereka Bani Israel, Allahul Musta'an, karena begitu merendahkan rasul yang diutus kepada mereka. Walayyadu ila anfusihim, ini juga penting. Para rasul itu diutus kepada kita, diutus kepada manusia. Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita bukan untuk mengajak kepada kepentingan pribadi. Nabi SAW diutus bukan mengajak untuk mensejahterakan diri beliau. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan Islam, yang nanti rincian-rinciannya di kalimat setelahnya, bukan untuk mensejahterakan beliau. Sehingga berapa tahun di Madinah Nabi SAW rumahnya masih rumahnya Aisyah itu kalau disebutkan secara kali-kalian kata para ulama 5 kali 3,5 meter itu sudah rumahnya Nabi SAW dan Aisyah radhiyallahu anha. 5 kali 3,5. Kalau Nabi SAW berdakwah untuk persejahteraan diri beliau sendiri, akan dibangunkan istana. Beliau akan tinggal di rumah yang mewah, di rumah yang megah seperti raja-raja Persia, seperti raja-raja Romawi. Tapi tidak. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat banyak pernah keluar malam-malam, ya, ketemu Umar juga keluar, ketemu Abu Bakar juga keluar dari rumah, saling bertemu tiga-tiganya. Ternyata alasan yang membuat mereka bertiga keluar adalah alasan yang sama, yaitu alasan lapar, tidak ada makanan yang dimakan di dalam rumah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah bersedih melihat Nabi SAW tidur di lantai, kemudian di dahi beliau ada atau di wajah beliau ada bekas tikar. Kalau orang tidur di tikar ada bekasnya terkadang. Umar sedih melihat pimpinan Islam tidur aja sampai berbekas pipinya dengan bekas tikar. Di saat mereka raja-raja Romawi, raja-raja Persia tidur di atas dipan-dipan yang megah. Ini menunjukkan kalau para rasul termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak berdakwah untuk mengajak pada kepentingan pribadi, untuk mensejahterakan diri sendiri. Lantas diutus untuk apa? Mubasyirina wa mundzirin. Para rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Apa maksudnya memberikan kabar gembira? Dan apa maksudnya memberikan peringatan? Ini insyaallah tafsirnya akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wa nasallallahu taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Ini bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.